والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Ali Nurdin, Kedung Towo Sugiwaras, Bojonegoro, dengan judul Weden Gedang Klutuk. Kira-kira sak tahun kepungkur. Waktu nok daerahku isih usung ijir lombok utawa nandur lombok atan. Yen wis panen lomboke bakalan disetorno nek utoran kok utawa lombok wayah panen mesti bengine kudu ditunggoni. Pas ketepaan lomboke Pak Wo wayahe panen, sore-sore Pak Wo marana omahe Pak Diku. Yen mengko dikon nunggoni sawah lombok, Pak Dirugo sentuk-sentuk air. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kira-kira jam 8 bengi mbuh dinane aku lali. Aku diparani karo Pak Di. Piye le? Ayo melu aku. Aku mbok yo dibaturi tunggu lomboke Pak Wo kae lho le. Lah Pak Yono nek ngendi to Pak Di? Wong e awake kudu enak kok. Dadi yo prei dhisik. Wis to mengko tak wene tukoni pulsa aja kuwatir. Nang Salin. Aku banjur mlebu kamar njupuk sarung lan ora lali HP. Banjur mangkat karo Pak Di. Wengi kuwi pancen hawane adem tenan. Slamete aku wis nggawa sarung. Kanggo ngilangi rasa adem, Pak Di nyumet udut. Sinambi ngilangi rasa adem sing nusuk sungsum. Nanging aku yo moh kalah. Aku banjur muter MP3 koplo. Ora pati suwe wis tekan panggonan sing dituju. Sak tekani panggonan sing dituju ya kuwi gubuk tengah sawah sing diubengi putih-putih ya kuwi tutup lombok. Aku banjur ndlosor buk lan SMS-an karo derek-derek. Ora lali karo sayangku tercinta. Ketepaan mok gubuk ana radio. Pak Di banjur muter radio. Pas ketepan radio sing diputer Yokwin dan Dutkuk lone istana. Wah, jan enak lenak lagu ni. Tak blok Pak Di sih gedal jedul ngempak udut.

Oh, my God.